ada Jorong Production, ada PT HBM, ada Maxstone Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Ju Palapa. Percaya akan adanya cinta. sudah tak percaya akan adanya cinta. Cinta bagiku empedu, pahit meresap ke tubuh, bagai tersayat sembilu, beri ke dalam hutanmu. Sampai kini belum sirna sakit hati karena cinta tanya mana dulu dong. Terima kasih.